إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد. Pembahasan kita masih dalam bab qaulillahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Berkata al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, fihi masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah atau beberapa faedah-faedah. Ini merupakan kesimpulan dari ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang telah kita bacakan dalam bab ini. Dan faedah-faedahnya, al-ula yang pertama, tafsirul ayatain. Tafsir dua ayat yang telah disebutkan di awal. Ayat yang berkaitan dengan keadaan orang-orang yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan la yastati'una lahum nasra. Sembahan-sembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menolong mereka. Tidak bisa menolong orang-orang yang beribadah kepadanya. Bahkan untuk menolong dirinya sendiri saja tidak mampu. Apalagi menolong orang lain. Dan juga ayat yang menyebutkan ma yamlikuna min kitmir. Mereka tidak memiliki apapun walaupun setipis kulit ari. Ya. Walaupun setipis kulit ari. Kulit yang membungkus biji kurma yang sangat tipis, mereka tidak menguasainya. Mereka tidak memilikinya. Apalagi perkara yang lebih besar daripada itu. Ini menunjukkan tentang lemahnya keadaan orang-orang yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga Allah sebutkan tempat yang lain, la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka itu tidak menciptakan apapun. Dan merekalah yang diciptakan. Ya. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Ya. Mereka pun tidak mampu untuk menolong para penyembahnya. Bahkan mereka pun tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Ya. Dan Allah sebutkan sifat yang lainnya. Wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a. Mereka pun tidak memiliki kemudaratan dan kemanfaatan bagi diri mereka sendiri. Mereka pun tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan, dan juga tidak bisa membangkitkan. Nah, di keadaan-keadaan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak pantas untuk diibadahi kalau keadaannya demikian. Nah, as-saniyah, faedah yang kedua, kisah Uhud. Kisah dalam perang Uhud. Ya, sering kita sebutkan bagaimana kisah dalam perang Uhud. Nah, Uhud merupakan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan tentang Uhud, jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud adalah gunung yang dia mencintai kami, kami pun mencintainya. Nah, ya, kisah perang Uhud di mana jumlah kaum muslimin, nah, ya, sedikit dibandingkan jumlah orang-orang kufar. Ya, 700 orang lawan 3.000 orang. Nah, terjadi apa yang terjadi dalam perang Uhud? Di antara sebab utamanya adalah menyelisihi perintah Nabi SAW. Di awal peperangan, kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Di antara kuncinya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah para pasukan pemanah yang terus menghujani panah-panah mereka kepada orang-orang kafir, sehingga mereka terpukul mundur, kocar kacir. Nah, tapi ketika pasukan pemanah ini menyisi perintah Nabi SAW yang berpesan kepada mereka untuk tetap di tempat-tempat mereka bagaimanapun keadaannya, menang ataupun kalah, tetap berada di tempat-tempat mereka. Ya, tapi ketika pasukan pemanah ini melihat kemenangan di depan matanya, di mana kaum muslimin mengumpulkan harta ghanimah, nah, akhirnya mereka pun ikut turun, ya, untuk mengumpulkan harta ghanimah, menganggap perang telah usai, kemenangan diraih oleh kaum muslimin, walaupun diingatkan oleh pimpinan mereka, ya, supaya tetap berada di tempat mereka. Ingat pesan Nabi SAW. Ya, tapi sebagian mereka tidak mempedulikannya, hingga turun ke bawah ikut mengumpulkan harta ghanimah. Dari 50 orang, nah, kurang lebih 43 atau lebih turun ke bawah. Ya, tersisa hanya beberapa orang saja. Dan ternyata kejadian ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid yang ketika itu masih kafir. Nah, ya, dia memahami bahwasannya sebab kemenangan kaum muslimin itu ada pada pasukan pemanah. Nah, sehingga melakukan manuver hingga akhirnya, ya, membunuh pasukan pemanah yang tersisa. Dan keadaannya berbalik. Nah, mereka kembali mengangkat bendera, ya, bendera kufaru Quraisy yang terjatuh. Dan ketika mereka melihat bendera yang terangkat kembali, orang-orang kufar semangat lagi. Nah, hingga kaum muslimin diserang dari belakang dan diserang dari depan. Terjadi apa yang terjadi? Sampai dalam perang tersebut, Nabi SAW pun terluka. Nah, gigi depannya Nabi SAW patah. Ya. Bahkan kepala Nabi, wajah Nabi SAW terluka. Ya. Sampai beliau mengusap darah yang ada pada wajahnya dan mengatakan, "Kaifa yuflihu qaumun sajjau nabiyahum?" Bagaimana mungkin suatu kaum bisa mendapatkan keberuntungan, ya, ketika mereka melukai nabinya. Hingga turun ayat, "Laisa laka minal amri syai'un." Tidak ada campur tanganmu sedikit pun dalam urusan mereka itu. Nah, yeah, banyak di antara sahabat yang gugur dalam perang Uhud, kurang lebih 70 orang sahabat. Nah, sampai kalau kita ke sana ada kuburan syuhada Uhud, yeah, sahabat-sahabat yang meninggal dalam perang Uhud. Asalisa, faedah yang ketiga, kunutu sayyidil mursalin wa khalfahu sadatul awliya yu'amminuna fis shalah. Kunutnya penghulu para rasul dan di belakangnya adalah penghulu para auli sahabat. Yu'aminuna fis shalah, mereka mengaminkan dalam salat. Nah, sini menunjukkan tentang tentang kunutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di setelah perang Uhud itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya beliau kunut. Disebutkan dalam hadis yang telah kita bacakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat yang terakhir. Nah, setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, beliau membacakan doa kunut. Nah, dan kunut yang semacam ini bukan kunut subuh, nah, tapi kunut nazilah. Walaupun dalam hadis sebutkan ketika itu pada waktu subuh, tapi Rasulullah SAW tidak melakukannya hanya pada waktu subuh saja. Nah, tapi kunut nazilah disyariatkan dalam setiap. Kemudian di belakangnya para sahabat yang mulia, sadatul awliya, mereka mengaminkan dalam sholatnya. Ini pun merupakan dalil bahwasannya ketika imam membacakan kunut, maka makmum mengaminkannya. Apakah kunutnya kunut witir ataukah kunutnya kunut nazilah, maka makmum mengaminkannya. Nah, arabi'ah, faedah yang keempat ini kesimpulan saja, rinciannya telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Arabi'ah yang keempat, anal mad'uwa alaihim kuffar, sesungguhnya orang yang didoakan keburukan, kejelekan kepada mereka adalah orang-orang kafir. Doa alaihim maknanya doa kejelekan. Kalau doa lahu maknanya kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu ila min salas." Apabila seorang meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Di antaranya, waladin solihin yadu'u lahu, anak soleh yang mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Doa lahu, ini maknanya doa kebaikan. Kalau doa alaihim, doa kejelekan. Nah, yang doakan kejelekan oleh Nabi SAW, ketika itu adalah orang-orang kafir. Nah, annahum fa'alu asya ma fa'alaha ghalibul kuffar, sesungguhnya mereka melakukan perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh keumuman orang-orang kafir. Minha sajjuhum nabiyuhum, sajjuhum nabiyuhum, di antaranya mereka melukai nabinya. Wahirsuhum ala qatlihi, dan semangatnya untuk membunuh nabinya. Wa minha at-tamsil bil qatla, bahkan di antara perbuatan mereka yang keji adalah memutilasi orang yang terbunuh. Nah, dalam perang Uhud, ada yang dipotong telinganya, dijadikan sebagai gantungan atau lain sebagainya. Bahkan ada yang dibelah perutnya, seperti halnya dilakukan oleh Hindun ketika itu. Membelah perutnya Hamzah radhiyallahu taala anha. Radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan hatinya. Nah, sampai disebut dengan akilatul kabid. Pemakan hati. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah hingga akhirnya Hindun pun masuk Islam. Nah, ma'annahum banu ammihim, padahal mereka itu adalah anak-anak paman mereka, sepupu-sepupu mereka. Masih ada hubungan kerabat keluarga. Nah, bahkan kalau dalam perang Badar, ya, begitu juga perang Uhud. Nah, ya, antara saudara dalam senasab, ya, dalam perang Badar seperti halnya Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu taala anhu, ya, bertemu dengan ayahnya di medan perang. Nah, ayahnya dalam keadaan kafir, sementara beliau dalam keadaan muslim. Ya. Dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, ada yang bertemu dengan anaknya di medan perang, ada yang bertemu dengan saudaranya di medan perang. Ya. Dan Allah sebutkan dalam ayatnya, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau kerabat-kerabat mereka. Dan terwujud dalam perang Badar ketika itu. Ya. Nah, ayah bertemu dengan anaknya di medan perang, atau sebaliknya, anak bertemu dengan ayah di medan perang, saudara dengan saudaranya. Ya. Kalau mendahulukan perasaan, mungkin akan lari di medan perang. Ya. Tapi tatkala mereka mendahulukan keimanan, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, nah, mereka bersabar dalam melakukan peperangan tersebut. Nah, as-sadisah, faedah yang ke-6, anzalallahu alaihi fi dhalika laysa laka minal amri syai'un. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan suatu ayat pada peristiwa tersebut. Laysa laka minal amri syai'un. Tidak ada campur tanganmu sedikit pun dalam urusan mereka. Nah, ini ketika Rasulullah SAW mendoakan laknat kepada para pembesar orang-orang kufar Quraisy yang menjadi pimpinan dalam perang Uhud. Nah, maka Allah turunkan ayat, laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada campur tangan sedikitmu, sedikit pun dalam urusan mereka itu. As-sabi'ah, fa'il yang ketujuh, au yatuba 'alaihim au yu'adzibahum. Ya. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka atau mengadab mereka? Nah, sehingga urusan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah mengampuni orang-orang tersebut ataukah Allah mengadab orang-orang tersebut? Ini di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun engkau wahai Muhammad, enggak ada campur tanganmu sedikit pun dalam urusan mereka. Fataba alaihim fa'amanu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka. Dan mereka pun beriman. Dan baik keimanannya. Yeah. Orang-orang yang doakan kejelekan oleh Nabi SAW ketika itu. Yeah. Atau orang-orang yang didoakan laknat oleh Nabi SAW ketika itu. Baik Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Haris bin Hisham, atau Abu Sufyan sendiri. Yeah. Yang doakan kejelekan oleh Nabi SAW, doakan laknat oleh Nabi SAW, ternyata mereka bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pun menerima taubat mereka dan baik keimanan mereka. Nah, ya, sehingga tidak boleh kita melaknat seseorang tertentu kecuali orang-orang yang telah disebutkan padanya laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, asamina, faedah yang ke-8, al-kunut fin nawazil. Ya, kunut dalam keadaan-keadaan genting. Disebut dengan kunut nazilah. Nah, ini perkara yang disyariatkan. Apalagi kalau seandainya pemerintah memerintahkan untuk melakukan kunut nazilah. Ya, maka dihasung kita pun untuk melakukan kunut nazilah. Nah, ini di antara kunut-kunut yang disyariatkan. Kunut nazilah, berarti juga kunut witir. Ya. Adapun kunut subuh, hadis yang berkaitan dengan masalah ini, hadisnya dhaif. Nah, ya. Adapun doa, Allahumma dina fiman hadait, wa afina fiman afait, ini doa kunut witir. Ya. Bukan kunut subuh. Ya, sekali lagi, hadis yang berkaitan dengan kunut subuh, hadisnya dhaif, lemah. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan. Tapi pendapat yang kuat, ya, dikarenakan hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. At-tasi'ah. Ya. Faedah yang ke-9, tasmiyatul mad'u alaihim fi sholati bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Menyebutkan nama orang yang didoakan kejelekan dalam sholat. Dengan nama-nama mereka dan nama bapak-bapak mereka. Yeah. Sofwan bin Umayyah. Disebutkan namanya dan nama ayahnya. Suhail bin Amr. Haris bin Hisham. Nah, yeah. Kalau doanya doa kejelekan, yeah, ditujukan kepada orang-orang yang zalim, ya, ini tidak mengapa. Nah, sehingga Rasulullah pun mengatakan wattaqi da'watal madlum, hati-hati kalian dari doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sesungguhnya tidak ada di antara doanya dan Allah penghalang. Nah, ya, hati-hati dari doa orang yang dizalimi. Ini menunjukkan tentang bolehnya orang yang terzalimi mendoakan kejelekan kepada orang yang menzaliminya. Yeah. Baik yang menzaliminya orang-orang kafir atau bahkan yang menzaliminya orang-orang muslim. Yeah. Ada orang muslim menzalimi seseorang. Nah, yeah, boleh mendoakan kejelekan bagi orang muslim tersebut. Apalagi orang-orang kafir yang menzalimi kaum muslimin, boleh mendoakan kejelekan kepada mereka. Nah, bahkan sebagian ulama pun mengatakan, bagaimana kalau yang terzaliminya itu orang-orang kafir? Ya, seorang muslim menzalimi orang kafir. Nah, apakah doanya juga mustajab? Ya, pendapat yang kuat, wallahu a'lam, hadis ini umum. Siapapun yang dizalimi, baik muslim ataupun kafir, ya, kalau dizalimi maka doanya mustajab. Tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati-hati menzalimi orang lain walaupun itu orang kafir. Nah, dan boleh menyebutkan tadi nama-nama orang yang didoakan kejelekan dalam sholat dengan nama-nama mereka dan nama baru kalau mendoakan laknat. Nah, ya, kenapa dikatakan laknat itu? Ya, maknanya lebih khusus lagi. Mendoakan supaya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendoakan laknat kepada beberapa orang di antara pembesar-pembesar orang kufar Quraisy, ya, mendoakan laknat kepada Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Haris bin Hisham. Nah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat laisa laka minal amri syai'un. Ya, tanganmu sedikit pun dalam urusan mereka. Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka ataukah Allah mengadab mereka? Dan ternyata orang-orang tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga baik keimanannya. Asyirah pada yang ke-10, laknul muayyan fil kunut. Ya, laknat muayyan tertentu dalam kunut. Ya, telah kita jelaskan tadi. Nah. Jadi laknat itu ya. Kalau laknat makhluk kepada makhluk, maknanya celaan. Nah. Ya. Ya boleh. Nah, mencela orang lain. Ya. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Membunuhnya adalah kekafiran. Ya. Minal kabair la'nur rajuli walidayhi. Di antara dosa besar seseorang melaknat kedua orang tuanya. Makna melaknat di sini adalah mencela kedua orang tuanya. Ya. Mencela kedua orang tua ada yang sifatnya langsung. Ya. Mengucapkan ucapan-ucapan celaan kepada orang tuanya. Atau ada yang tidak langsung. Ketika dia menjadi sebab orang lain mencela kedua orang tuanya. Ya. Si A mencela orang tua si B. Si B enggak terima. Kemudian balik membalas dengan mencela kedua orang tua si A. Nah, maka si A ini saat dia langsung telah mencela kedua orang tuanya sendiri. Kenapa? Dikarenakan dia menyebabkan orang lain mencela kedua orang tuanya. Nah, ya. Makna laknat dari makhluk kepada makhluk yang lainnya, artinya mencela. Nah, ya. Dan kita pun tidak boleh mencela hewan. Yeah. Melaknat hewan. Yeah. Di antaranya sebutkan ayat Nabi SAW, la tasubuddik. Yeah. Fa innahu yuqidu lis-shalah. Jangan engkau mencela ayam jantan. Yeah. Maka sesungguhnya ia membangunkan untuk sholat. Nah. Yeah. Ayam jantan kan biasanya berkokok. Yeah. Ketika fajar. Nah. Sholat subuh membangunkan untuk sholat. Jangan engkau mencelanya. Nah, begitupun angin. Rasul mengatakan, la tal'anu rih, fa innaha ma'muratun. Nah, janganlah engkau mengutuk angin. Sesungguhnya dia melaksanakan perintah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhembus. Ya. Kadang-kadang ada angin yang kencang. Ada angin yang sepoi-sepoi. Nah, yang diperintahkan, yang diasung, kita memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepada Allah dari kejelekan makhluknya. Ya, jangan mencelanya. Jangan mengutuknya, jangan melaknatnya. Rasul mengatakan, "Man la'ana syai'an laisa lahu bi ahlin, raja'atil la'natu 'alaihi." Barang siapa yang mengutuk sesuatu yang tidak pantas, niscaya kutukan itu akan kembali kepadanya. Ya. Kalau kita mengutuk sesuatu dan sesuatu tersebut tidak berhak, tidak pantas mendapatkan kutukan, maka kutukan kembali kepada orang yang mengatakannya. Nah, sampai penyakit pun tidak boleh kita mencelanya. Ya. Rasul mengatakan, la tasubbu alhuma. Nah, janganlah engkau mencela penyakit demam. Fa innaha tudhibu khotaya bani Adam. Sesungguhnya, ya, demam itu menghilangkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa anak Adam, manusia. Kama yudhibul kir al-khabsa. Sebagaimana, ya, alat peniup api itu, nah, bisa menghilangkan karatnya. Ya. Sehingga mencela terhadap makhluk yang lainnya ini tidak diperbolehkan. Ya. Dan makna laknat Allah kepada makhluknya adalah menjauhkan dari rahmatnya. Sehingga tidak boleh kita mendoakan laknat Allah kepada orang-orang tertentu. Ya. Kecuali orang-orang yang telah disebutkan laknat kepadanya. Nah, seperti halnya Iblis la'anahullah. Nah, apalagi kepada seorang tertentu, apalagi orang itu orang mukmin, orang muslim, ya, tidak boleh melaknatnya. Nah, baik ketika dia hidup ataupun telah meninggal dunia. Ya. Fulan, misalkan seorang muslim, la'anahullah, tidak boleh melaknatnya. Nah, baik ketika dia masih hidup ataupun ketika dia sudah meninggal dunia. Adapun orang-orang kafir, ya, secara tertentu, muayyan, nah, ini tidak boleh mengutuknya jika ia tidak mati di atas kafiran. Nah, ada orang kafir, ya, yang dia mungkin kejam kepada kaum muslimin, tapi di akhir hayatnya dia menyatakan keislaman. Nah, matinya bukan di atas kekafiran, ya, maka tidak boleh mengutuknya. Nah, tidak boleh mendoakan laknat kepadanya. Kenapa? Dikarenakan dia tahu bagaimana kesudahan nantinya orang ini. Ya, bisa jadi Allah mengampuni semua dosa-dosa yang telah berlalu, atau Allah Subhanahu wa Taala memberikan hukuman sesuai dengan kadar dosa yang dilakukannya. Ya. Dan tidak boleh kita mendoakan seseorang mati di atas kekafiran. Ya. Sebaik-baik doa yang hendaknya kita ucapkan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut. Nah, sebagaimana hadis yang kita bahas sebelumnya tentang kisah dalam perang Uhud, ya, ketika Nabi SAW mendoakan, ya Allah, kutuklah Abu Sufyan. Ya Allah, kutuklah Sufwan bin Umayyah. Kemudian juga Suhail bin Amr, Al-Haris bin Hisham. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala turunkan ayat, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Atau Allah menerima taubat atau mengadab mereka, karena sungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Nah, dan ternyata Allah Subhanahu wa Taala, ya, menerima taubat mereka. Mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Taala dan juga baik dalam keislamannya. Nah, maka di sini, ya, menyatakan tidak boleh mengutuk orang kafir secara khusus yang belum mati di atas kekufuran. Nah, ya, tidak boleh melaknat orang kafir secara khusus yang belum mati di atas kekufuran. Ya, apalagi orang muslim. Beda halnya kalau orang kafir dia mati di atas kekufurannya. Fir'aun, misalkan, la'anahullah. Abu Lahab, Abu Jahal, la'anahullah, mati di atas kekafiran. Nah, ada pun orang kafir yang kita tidak mengetahui bagaimana akhir kehidupannya. Ya, apakah dia akan masuk Islam atau tidak, maka kita tidak boleh mendoakan laknat kepada mereka. Nah, ada pun kalau doa-doa yang lain bukan laknat, ada orang kafir yang membantai kaum muslimin, kita doakan kejelekan misalkan. Mudah Allah binasakan dia. Ya. Tidak mengapa. Nah, tapi kalau mendoakan laknat secara khusus, tidak boleh. Dikarenakan tidak kita ketahui bagaimana akhir keadaan hidupnya. Nah, al-hadiyata asyrata, faedah yang ke-11, kisatu sallallahu alaihi wasallam lama unzila alaihi wa andir ashirata kal aqrabin. Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan kepadanya ayat wa angdil ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu terdekat. Ya. Tiba Nabi sallallahu naik bukit Safa. Kemudian memanggil kabilah-kabilahnya. Ya ma'syara Quraisy. Wahai segenap orang-orang Quraisy. Nah, tak jelaskan Quraisy ini sebenarnya bukan nama asli. Ya, tapi julukan. Nah, apa artinya ini Quraisy? Hiu. Ya. Nah, kenapa bisa demikian? Dikarenakan ya, sebenarnya Quraisy ini nama seseorang, Nadir, ya, bin Kinana. Nah, ada mengatakan Fihr. Ya. Tapi kenapa yang kuat Nadir bin Kinana? Ketika dia naik perahu, naik kapal, nah, dengan beberapa orang, ada ikan hiu. Yang lain pada ketakutan. Nah, tapi Nadir ini, dia yang menombak perahu tersebut. Ya. Bahkan kepalanya dibawa ya, ke Mekah. Nah, sehingga orang-orang Mekah ketika mengatakan, hada Quraisy. Ya, ini Quraisy. Nah, dia akan bisa menaklukkan hiu tadi. Barakallahu fikum. Dan kisah-kisah telah saya jelaskan sebelumnya tentang penamaan Quraisy. Ya. Jadi bukan nama asli Quraisy ini, tapi nama orang tadi yang dikelari dengan Quraisy dikarenakan keberaniannya tadi. Ya. Menombak ikan hiu yang orang-orang takut ketika itu. Nah, ada sebagian yang mengatakan sebut dengan Quraisy. Nah, dikarenakan ya, suka mengalahkan kabilah yang lainnya. Sebagaimana hiu yang suka mengalahkan ikan-ikan yang lain. Ya. Jadi Quraisy ini bukan nama asli. Ya. Nama aslinya Nadir tadi bin Kinana. Nah, anak keturunannya banyak sekali. Telah kita sebutkan nasab Nabi SAW. Ya. Dan Rasulullah termasuk dari kalangan Bani Hashim. Nah, asaniyat asyrata, faedah yang ke-12, jidduhu sallallahu alaihi wasallam bihaisu fa'ala ma nusiba bisababihi ila junun wa kadalika law yaf'aluhu muslimul an. Semangatnya Nabi SAW, bersungguh-sungguhnya Nabi SAW di mana beliau melakukan perkara dengan sebabnya dituduhkan kepadanya gila. Yaitu ketika Rasulullah mendakwahkan tauhid. Nah, dan Rasulullah semangat sekali melakukannya. Sampai orang-orang menuduh Nabi SAW sebagai orang yang gila. Nah, ketika mulai mendakwahkan tauhid, dianggapnya Rasul ini majnun. Nah, gila. Ya, bahkan disebut dengan syair, seorang penyair, sahir, seorang tukang sihir, dan julukan-julukan jelek lainnya disandarkan kepada Nabi SAW oleh orang-orang kufar Quraisy ketika Rasulullah bersungguh-sungguh dalam dakwah tauhid. Wa kadzalika law yaf'aluhu muslimul an, begitu juga ya, apabila perkara tersebut dilakukan oleh orang muslim sekarang ini. Ya, mendakwahkan tauhid, memberantas kesyirikan. Ya, tuduhan-tuduhan yang disandarkan kepadanya oleh orang-orang yang tidak senang dengan dakwah tauhid bermacam-macam. Nah, ya. Tuduhan ini, tuduhan itu, dan sebagainya. Ya. Asalisata asyrata, faedah yang ke-13, qawluhu lil ab'ad wal aqrab, ucapan Nabi SAW kepada orang-orang yang jauh dan dekat, la ugni anka minallahi syai'a, ya, aku tidak memiliki apapun untuk membebaskan, menyelamatkan kalian dari adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kerabat-kerabat jauhnya dan juga kerabat-kerabat dekatnya. Yeah. Secara umum Rasulullah sampaikan kepada orang-orang Quraisy. Di mana orang Quraisy ini kan, nah, kalau disebutkan kakek Nabi yang ke-13, ya, Nadar bin Kinana. Nah, di bawahnya banyak anak-anaknya, ya, kabilah-kabilahnya banyak sekali. Ya, nah, sampai Rasulullah sebutkan, ya, ma'syar Quraisy, wahai segenap orang Quraisy dipanggil, ya, kerabat-kerabat yang jauhnya. Nah, kemudian Rasul memanggil kerabat-kerabat yang dekatnya. Ya Abbas ibna Abdul Muttalib. Wahai Abbas, putranya Abdul Muttalib. Masih ada yang ingat gak siapa namanya Abdul Muttalib? Hafid, siapa namanya? Abdul Muttalib nama aslinya atau bukan? Bukan. Siapa namanya? Syaibah. Syaibah. Beliau itu ketika di Madinah dibawa oleh pamannya. Pamannya namanya siapa? Al-Muttalib. Dibawa mengendarai tunggangan. Nah, dikatakan perjalanan yang gurun pasir, ya, singgah debu, ya, rambutnya acak-acakan. Si anak tadi, Syaibah tadi. Ketika sampai di Mekah, nah, orang-orang mengira bahwasanya Syaibah ini adalah budaknya Muttalib. Dia mengatakan, "Hada Abdul Muttalib, hada Abdul Muttalib." Ini budaknya Al-Muttalib. Nah, padahal itu adalah Syaibah. Namanya Syaibah, sehingga dikenallah sebagai Abdul Muttalib. Nah, padahal namanya bukan Abdul Muttalib, tapi Syaibah. Syaibah Al-Hamd. Nah, tapi dikatakan peristiwa tadi dikenal dengan Abdul Muttalib. Padahal Al-Muttalib itu pamannya. Nah, Al-Muttalib pamannya. Namanya beliau adalah Syaibah. Nah. Dan juga Rasulullah memanggil bibinya. Ya Sofiyata. Ammata Rasulullah. Ya. Wahai Sofiyah, bibinya Rasulullah SAW. Bahkan beliau panggil anaknya. Ya. Hatta qala ya Fatimatu binta Muhammadin. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad, la ugni anki minallahi syai'ah. Selamatkanlah dirimu dari adab Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak memiliki apapun untuk menyelamatkanmu dari adab Allah Subhanahu wa taala. Fa idza syaraha wa huwa sayyidul mursalin bi annahu la yugni syai'an an sayyidi an sayyidati nisa'il alamin. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang merupakan penghulunya para nabi, ya, menjelaskan, menegaskan bahwasannya tidak memiliki apapun, ya, untuk menyelamatkan, nah, penghulunya para perempuan di alam raya ini, yaitu putrinya sendiri Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, wa amana al-insanu annahu sallallahu alaihi wasallam la yaqulu illa al-haq. Dan manusia beriman bahwasanya Rasulullah tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Summa nadara fiha waqa'a fi qulubi khawasin nas al-yawm tabayyana lahu at-tauhid wa ghurbatud din. Ya, kemudian dia memperhatikan fima waqa'a fada, apa yang terjadi di dalam hati-hati manusia yang khusus sekarang ini, akan jelas padanya tentang tauhid dan bagaimana asingnya agama ini. Nah, Nabi SAW saja mengatakan tadi kepada putrinya, wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari adab Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak memiliki sesuatu apapun untuk menyelamatkanmu dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi, ya, Sayyidul Mursalin, mengucapkan kepada putrinya yang dikenal dengan Sayyidatun Nisa'il Alamin, pimpinannya para perempuan, nah, di alam raya ini, ya, apalagi selain Nabi, nah, yang dianggap sebagai para wali, ya, sebagian Ubadul Kubur menganggap bahwasanya para wali yang telah meninggal dunia tersebut bisa menyelamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga beristighosah kepada mereka, meminta-minta kepada mereka. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam yang kedudukannya sangat tinggi, afdal khalqi, makhluk yang paling afdal, menyatakan kalimat tadi. Ya, aku tidak bisa menyelamatkan engkau sedikit pun wahai putriku dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada putrinya saja demikian, apalagi kepada orang lain. Nah, ya. Sehingga yang menyelamatkan kita setelah karunia Allah Subhanahu wa taala adalah sebab amalan-amalan iman dan juga amalan soleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Selesai dari bab ini, insyaallah kita nanti masuk pada bab yang berikutnya. Wa ilahu alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.